Tatkala itu kalian dalam keadaan saling bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikatkan di antara hati-hati kalian, maka menjadilah kalian dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengingatkan kita kepada peristiwa yang dialami oleh suku Aus dan Khazraj. Mereka bermusuhan lebih dari 100 tahun, saling berperang, saling membunuh, saling bertikai, tiada hentinya. Dari generasi ke generasi, suku Aus dan Khazraj terus menerus dalam permusuhan. Ketika Islam datang, menjadilah mereka orang-orang yang bersaudara. Mereka dipertalikan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dulunya mereka saling berperang, saling membunuh, saling bertikai satu dengan lainnya. Kemudian mereka pun menjadi bersaudara. Inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat berukhuwah, nikmat untuk saling bersaudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-63, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allaha allafa bainahum. Dan yang mempertautkan hati-hati di antara mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya engkau menafkahkan apa yang ada di muka bumi seluruhnya, niscaya engkau tidak akan dapat mempertautkan hati-hati di antara mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertautkan hati-hati mereka. Inilah ukhuwah, persaudaraan yang satu dengan lainnya terkait dengan masalah keadaan hati. Manakala ukhuwah itu terusik, maka hubungan antara satu dengan lainnya akan terganggu, dan itu akan mengganggu kepada aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan di kemudian waktu. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana ukhuwah itu harus terwujud, bagaimana persaudaraan itu harus benar-benar terangkai, terikat di antara kita. Karena sungguhnya tugas dakwah itu amatlah berat. Tugas dakwah itu sungguh tidak bisa dipikul dengan orang per orang, tetapi tugas dakwah itu akan lebih sempurna, bisa ditunaikan dengan lebih baik manakala dilakukan secara bersama-sama. Untuk menjaga kebersamaan itulah dibutuhkan ukhuwah, persaudaraan di antara salafiyin. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang bersaudara di antara mereka terhadap orang-orang yang mengikatkan ukhuwah satu dengan lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada mereka. Di antara bentuk fadail, keutamaan al-ukhuwah, persaudaraan, yaitu mahabbatul akhi li akhi min awfaqil ural iman. Kecintaan seorang saudara terhadap saudaranya, kecintaan seorang ikhwah terhadap yang lainnya, termasuk sepokok-pokoknya keimanan. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekokoh-kokohnya ikatan keimanan, al-muwalatu fillah, yaitu orang yang saling berloyalitas, mengikatkan diri-diri mereka dalam satu ikatan keloyalan yang semua itu didasarkan fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun terjadi permusuhan, maka al-mu'adatu fillah, permusuhan itu pun didasari karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan bisnis, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena kepentingan yang lainnya, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wal hubbu fillah, dan mencintai pun karena Allah. Wal bughdu fillah, dan membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sekokoh-kokohnya ikatan keimanan, yaitu ketika mereka semuanya dibangun atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Loyalitas dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Ikatan satu dengan lainnya dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan permusuhan, kebencian pun dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala seseorang melakukan yang demikian, ia akan mendapatkan keutamaan dalam berukhuwah. Keutamaan lain dalam berukhuwah, al-mutahabbuna fillahi yudhilluhumullah fi dhilli arsyihi yaumal qiyamah, yaitu orang yang saling mencintai karena Allah, niscaya Allah akan menaungi mereka dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat nanti. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, "Aina al-mutahabbuna bi jalali?" Manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? "Al-yaum Udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla, la dhilla illa dhilli. Pada hari itu aku akan menaungi mereka dalam naunganku. Pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Kecuali yang ada adalah naunganku. Maka orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Inilah keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan mendapatkan keutamaan di hari kiamat nanti. Dan ia akan mendapatkan keutamaan tersebut, yaitu dalam bentuk naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal pada hari itu, pada hari kiamat tersebut, tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang saling menyayangi, saling mencintai karena Allah, merekalah yang berhak untuk mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa dhakara minhum wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 7 golongan manusia yang akan Allah naungi mereka dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan dari mereka, di antara 7 golongan tersebut disebutkan salah satunya, warajulani tahabba fillah, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaih, mereka bertemu, berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaih, dan mereka pun berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan keutamaan yang sedemikian besar. Keutamaan yang tidak akan didapat, keutamaan yang tidak ada pada hari itu kecuali keutamaan yang diperoleh, didapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manakala seseorang ingin mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti, maka amalkanlah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, yaitu saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan lain bagi orang yang saling berukhuwah karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu annallaha aujaba mahabbatahu lil mutahabbina fihi. Sesungguhnya Allah akan memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Allah akan memberikan mahabbah, rasa sayang, rasa cintanya kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allah subhanahu wa ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Hadis riwayat akhrajahu Ahmad wa Tabrani dan yang lainnya. Hadis ini dinyatakan sahihul isnad ala syartil syaikhain dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Maka wajib mendapatkan kecintaanku, wajib mendapatkan kasih sayangku kepada siapa? Yang pertama, lil mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-mutajalisina fiyya, orang-orang yang saling duduk karena aku, bermajlis karena aku. Yang ketiga al-mutabadhilina fiyya, orang-orang yang berkorban karena aku, memberi sesuatu kepada saudaranya, mengorbankan sesuatu untuk saudaranya karena aku. Dan yang keempat al-mutazawirina fiyya, yaitu orang-orang yang saling berkunjung, saling berkunjung karena aku. Empat macam orang ini wajib untuk mendapatkan kecintaanku, wajib untuk memperoleh kasih sayangku. Inilah keutamaan orang-orang yang saling mencintai, keutamaan orang-orang yang saling bermajlis, keutamaan orang-orang yang saling memberi, berkorban satu dengan lainnya karena Allah, dan orang-orang yang saling berkunjung karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dasar dari semua ini adalah saling mencintai karena Allah. Tanpa adanya saling mencintai, tidak mungkin ia akan bisa bermajlis bersama karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin ia duduk bersama sementara hatinya berpecah belah? Bagaimana mungkin ia duduk bersama sementara tidak terikat hatinya untuk saling mencintai? Jangankan untuk duduk bersama, ketika cinta itu telah lenyap dari dirinya terhadap saudaranya, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah punah, jangankan duduk bersama. Ketika ia bertemu di jalan, berpapasan, inginnya ia menghindar untuk tidak bisa berpapasan. Jangankan untuk duduk bersama, jangankan untuk datang saling memberi, berkorban, ia lewat lalu di depannya tidak bertegur sapa, seakan orang asing. Bila perlu ia mencari jalan yang lain agar tidak berpapasan dengan orang yang ia benci. Itulah ketika hati telah sirna rajutan cinta karena Allah, rajutan ukhuwah yang didasari cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangankan untuk duduk bersama, bertegur sapa, bahkan saling memberi salam pun tidak dilakukannya. Maka bila keadaan yang demikian ini adalah merupakan musibah, Ini merupakan satu bentuk perbuatan yang sangat jelek, di mana syaitan telah mampu merubah keadaan yang semestinya itu tidak dilakukan oleh seorang muslim. Maka ikhwah fiddin azakumullah, maka wajib ia mendapatkan kecintaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, duduk bermajlis karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, duduk-duduk di masjid. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberikan bimbingan. Mereka duduk-duduk bersama seraya membahas urusan-urusan dunia, urusan-urusan agama. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan itu semua karena diikat dengan rasa cinta di antara mereka, cinta yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seseorang yang saling berkorban, saling memberi, saling membantu karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manalah seseorang, mana mungkin seseorang akan bisa memberi manakala ia tidak memiliki rasa cinta. Cinta didasari karena Allah Subhanahu wa taala, bukan cinta syahwat. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Manakala cinta karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada, maka ketidakpedulian yang akan tumbuh. Bukan kemudian ingin memberi, bukan kemudian ingin membantu, bukan kemudian ingin berkorban, tidak. Yang ada justru ketidakpedulian, ketidakpedulian terhadap sesama saudaranya. Saudaranya sakit, ya tetap tidak ada kepedulian, tidak tergerak hatinya untuk kemudian ayo kita tengok. Saudaranya sakit, ya, tidak ada kepedulian untuk kemudian ayo kita bantu. Ini ketika mahabbah, rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam pada diri seseorang. Dia akan menjadi orang yang tidak peduli dengan keadaan sekelilingnya. Dia tidak akan peduli kepada sesama ikhwah, walaupun saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah, ya tidak ada kepedulian untuk membantu. Nafsi-nafsi hidupnya masing-masing saja. Lu-lu, gue-gue. Ini kehidupan yang tidak diharapkan di dalam Islam. Justru kaum muslimin, salafiyin adalah orang-orang yang meniru bagaimana salafuna saleh, orang-orang saleh terdahulu, mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika kaum muhajirin datang ke kota Madinah dan disambut oleh kaum Ansar, mereka kemudian dipersaudarakan satu dengan lainnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang disebut dengan akhwain. Dua orang, satu orang muhajirin, satu orang Ansar, mereka kemudian dipertautkan dalam persaudaraan. Sampai kemudian salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang dipersaudarakan dengan salah seorang Ansar, maka kemudian salah seorang Ansar ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, Aku memiliki sekian harta, maka aku bagi dua harta ini, sebagian untukku dan sebagian engkau ambil. Demikian nilai persaudaraan yang sedemikian tinggi. Dan inilah contoh salafuna saleh, orang-orang saleh terdahulu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga sebagian harta yang ia miliki diserahkan kepada muhajirin, orang-orang yang berhijrah pada waktu itu, yang mereka berhijrah hanyalah sekedar membawa bekal seadanya, sementara harta kekayaan yang sedemikian banyak ia tinggalkan di kota Makkah, ditinggalkan seluruhnya dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berhijrah ke kota Madinah. Namun ketika sahabat dari kalangan Ansor menawarkan sebagian harta kekayaannya untuk diambil oleh kalangan kalangan muhajirin, maka orang muhajirin seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, saya tidak ingin untuk mengambilnya, tapi tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar, di mana pasar. Dan kemudian ditunjukkan pasar, kemudian Abdurrahman bin Auf berdagang, berbisnis, sampai akhirnya Allah takdirkan kepada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kemudian kekayaan itu pun terkumpul kembali kepada dirinya. Inilah sikap terpuji yang ditunjukkan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mereka saling mendahulukan satu dengan lainnya. Demikian juga kalau kita dapati kisah yang terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada tiga orang yang terluka di dalam peperangan. Ketiga orang ini kemudian ingin minum. Ada seseorang yang membantu membawakan air minum. Ketika air minum itu diberikan kepada orang pertama ini terluka, ingin minum. Kemudian ia pun mengambil tempat minumnya dan ia akan meneguk minuman tersebut. Tatkala ia akan meneguk minuman itu, ia mendengar erangan orang yang sakit yang meminta minum pula. Kemudian ia tidak jadi minum. Kemudian dimintanya orang tersebut, berikan kepada orang yang minta minum itu tadi. Padahal orang yang pertama ini belum minum. Berikan dulu kepada dia. Kemudian tempat minum itu pun dibawa ke orang yang kedua yang terluka. Kemudian orang yang kedua ini pun mengambil tempat minum, dan ketika akan memasukkan minuman itu ke mulutnya, mendengar erangan orang yang sakit yang meminta minum pula. Orang yang kedua ini pun belum minum, kemudian berikan minuman ini kepada orang yang ketiga. Maka lantas air minum itu pun dibawa oleh orang tersebut ke orang yang ketiga yang sakit, mengadu dan minta minum. Ketika sampai di tempat orang yang ketiga, orang yang ketiga ini sudah meninggal dunia. Akhirnya minuman itu pun dibawa kembali ke orang yang pertama. Dibawa minuman itu kepada orang yang pertama. Orang yang pertama sudah meninggal dunia. Kemudian minuman itu dibawa kepada orang yang kedua yang minta minum, orang terluka yang kedua. Ternyata orang yang kedua ini pun sudah meninggal dunia. Minuman itu utuh, belum disentuh oleh mereka. Apa artinya? Artinya satu dengan lainnya saling mendahulukan. Saling mendahulukan. Tidak kemudian tumbuh ego, wah saya duluan, saya juga perlu, saya juga perlu, saya duluan. Tidak. Salafuna saleh, orang-orang saleh terdahulu memberikan contoh kepada kita bagaimana mereka mendahulukan saudara-saudaranya yang lebih memerlukan. Inilah makna orang-orang yang saling memberi, orang-orang yang saling berkorban karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini memang layak untuk mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang layak untuk kemudian mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah keadaan salafuna saleh. Mereka saling mendahulukan terhadap saudara-saudaranya. Dan kita ingat bagaimana kisah seorang sahabat yang ketika di malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada istrinya, "Adakah makanan pada malam ini untuk disuguhkan kepada tamu?" Kata istrinya, "Tidak ada wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat, "Adakah di antara kalian yang siap memberikan jamuan kepada tamu ini?" Maka kemudian salah seorang mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Kemudian akhirnya orang itu pun pulang terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, ia mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan yang bisa disuguhkan kepada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada malam hari ini?" Kata istrinya, "Ada, yaitu sepotong roti yang ini adalah jatah makan malam anak kita. Hanya tinggal sepotong roti. Itu pun jatah untuk anaknya." Kemudian kata sang suami, "Kalau demikian tidurkan anak kita. Segera tidurkan anak kita. Dan siapkan sepotong roti ini untuk disuguhkan kepada tamu yang akan datang ke rumah kita. Tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan datang ke rumah kita. Dan nanti ketika disuguhkan, tolong matikan lampu. Tolong matikan lampu di kamar tamu itu sehingga ia tamu tersebut tidak melihat kalau yang makan hidangan jamuan malam itu hanya dia seorang, sementara tuan rumahnya tidak makan." Itulah perilaku sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Senantiasa untuk mendahulukan. Senantiasa untuk mendahulukan orang lain. Dan demikianlah contoh para salafun salih. Senantiasa memberikan kebutuhan-kebutuhan kepada orang yang lebih memerlukan. Yang demikian ini tentu merupakan akhlak yang sangat-sangat terpuji. Akhlak yang pada masa sekarang ini sudah sulit untuk ditemukan. Zaman sekarang orang cenderung untuk melihat dirinya sendiri. Zaman sekarang orang cenderung untuk mementingkan apa yang ada pada dirinya sendiri. Egoisme, individualisme, yang intinya anania, keakuan ini, aku. Orang sekarang mungkin bilang beta, orang di sini. Selalu itu yang didahulukan. Nah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salafus saleh, mereka justru menunjukkan akhlak yang sangat terpuji. Demikian juga al-mutawazirina fiyya, al-mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling berkunjung karena Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun akan mendapatkan keutamaan. Orang-orang yang saling tazawur, saling berkunjung, yang saling berkunjungnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena bisnis, ya, karena bisnis, karena pertalian, hubungan dagang, bukan karena itu. Tetapi ia meniatkan dari rumah untuk berkunjung kepada saudaranya, saudara seiman, saudara seakidah, ya, saudara yang dipersaudarakan karena agama Allah. Ia bersilaturahmi, berkunjung bukan karena kepentingan apa-apa, tetapi karena Allah. Ia berkunjung bukan karena mau pinjam uang, ia berkunjung bukan karena mau merintis bisnisnya, bukan. Tapi ia berkunjung semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tazawur, saling berkunjung, saling berkunjung, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang saling berkunjung, orang yang saling berkunjung ini akan menjadi orang-orang yang berkunjung karena Allah, maka ia akan mendapatkan kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, innar rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, ia berziarah, berkunjung kepada saudaranya, kepada saudaranya di kampung yang lain. Fa arsadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatihi. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat di tengah perjalanan laki-laki tersebut. Malakan, Allah mengutus seorang malaikat. Falamma ata alaihi qala aina turidu. Maka ketika malaikat itu telah tiba pada orang atau laki-laki tersebut, malaikat itu bertanya, aina turidu, hendak kemana engkau? Qala, jawab laki-laki itu, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku akan pergi mengunjungi saudaraku di kampung ini. Qala, malaikat itu bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah engkau mengunjungi saudaramu itu karena ada nikmat yang ingin engkau dapatkan dari saudaramu? Qala, maka laki-laki itu menjawab, la, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan lain aku berkunjung ke saudaraku tersebut. Inni ahbabtuhu fillah. Kunjunganku kepada saudaraku itu didasari karena aku mencintainya karena Allah ta'ala. Qala, maka kemudian malaikat itu mengatakan, fa inni rasulullahi ilaika. Sungguh aku diutus oleh Allah kepada dirimu. Bi anna Allah qad ahabbaka. Sungguh Allah telah mencintai dirimu. Kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh seseorang yang mengunjungi saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh bagaimana seseorang dari tempat lain pergi ke tempat saudaranya dalam keadaan dia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali karena dia ingin berkunjung terhadap saudaranya tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kepentingan dunia, tidak ada kepentingan-kepentingan lainnya. Cuma ingin berkunjung. Cuma ingin berkunjung karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kondisi yang seperti ini jarang. Sulit untuk kita temui. Orang-orang yang benar-benar menyiapkan waktunya, menyediakan waktunya, waktu untuk saling berziarah, itu jarang. Di tengah sekian banyak kesibukan yang melanda manusia, sehingga tidak bisa untuk menyempatkan waktu dalam rangka berkunjung kepada saudaranya. Semuanya terjerat arus kesibukan. Wah saya sibuk, wah saya sibuk, wah saya sibuk. Ya. Tidak ada waktu yang dikhususkan. Saya hari ini khusus, pokoknya tidak ada kerjaan lain kecuali berziarah. Kecuali berziarah, datang. Ya. Subhanallah, berziarah ini akan banyak sekali faedah, banyak sekali manfaatnya. Orang yang tadinya mungkin ya, teropini oleh obrolan orang lain ya, sehingga kemudian menyikapi seseorang itu negatif dengan berziarah, hal tersebut bisa hilang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia datang kepada saudaranya dengan penuh keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ketuk pintunya. Ada apa, ah? Saya ingin berkunjung ke tempat antum. Ada perlu apa? Ya, saya cuma ingin berkunjung saja. Saya hanya ingin melihat keadaan antum baik, anak-anak antum baik, keluarga antum baik. Alhamdulillah. Mari-mari masuk, masuk, masuk. Indah seperti itu. Ya. Namun, itu tadi. Untuk melaksanakan sunnah yang satu ini luar biasa. Ya, berbagai kendala, berbagai halangan. Sehingga ya, pantas manakala ya, kalau ada saudaranya yang sakit saja masih sulit untuk menjenguknya. Jangankan untuk berziarah, berkunjung dengan waktu yang ia sempatkan, yang ia memang khususkan waktu itu untuk berziarah. Nah, ini satu hal yang penting bagi kita. Manakala kita ingin meraih kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ingin meraih kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah tradisi saling berkunjung itu dihidupkan kembali. Tradisi saling berkunjung karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan lainnya bagi orang yang menumbuhkan ukhuwah dalam rangka untuk merajut ta'awun di dalam dakwah. Di antara keutamaannya, annahu sababun litadzawwuqi halawatil iman. Sesungguhnya Sebab untuk merasakan manisnya iman, penyebab seseorang itu bisa merasakan manisnya iman, yaitu dengan berukhuwah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah illa lillah la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Tiga golongan manusia yang akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan dengan selain keduanya. Yang kedua, orang yang mencintai, seseorang yang mencintai, tidaklah ia mencintai saudaranya. Yang kedua, seseorang yang mencintai saudaranya, dan tidaklah ia mencintai saudaranya kecuali karena Allah. Yang ketiga, orang yang membenci, tidak menyukai, kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia membenci, tidak suka manakala dijerumuskan ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syahid daripada hadis ini yaitu wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang yang mencintai saudaranya, tidaklah ia mencintai saudaranya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yajida halawatal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah azza wa jal. Hadis riwayat Ahmad dan yang selainnya. Barang siapa yang senang dia mendapati manisnya iman, falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah azza wa jal, maka hendaklah ia mencintai saudaranya, tidaklah ia mencintai saudaranya tersebut kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang saling mencintai karena Allah, dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Seperti apa manisnya iman? Sulit untuk diungkapkan. Kecuali kalau kita ingin mengalaminya, maka amalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Berusaha untuk mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan lainnya, annal mutahabbina fillahi lahum manabiru min nurin yajlisuna 'alaiha yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang saling mencintai karena Allah, bagi mereka akan mendapatkan manabir, mimbar-mimbar, min nurin, yang terbuat dari cahaya. Mereka akan duduk-duduk di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya tersebut pada hari kiamat nanti. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam, qala Allah subhanahu wa ta'ala, al mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhum an-nabiyuna wasyuhada. Hadis riwayat Ahmad di dalam musnahnya disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam Sahihul Jami', hadis ke-4312. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, Al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena Allah Subhanahu wa taala, lahum manabiru min nur. Mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid sampai merasa ghibtah. Apa itu merasakan ghibtah? Merasakan ghibtah itu ingin seperti itu, ingin mendapatkan seperti itu. Ya, ghibtah berbeda dengan hasad. Kalau hasad ingin seperti dia, tapi dia hancur. Ya, ingin mendapatkan nikmat seperti dia, tapi orang yang mendapatkan nikmat ini hancur. Itu hasad. Ya. Kalau ghibtah ingin mendapatkan nikmat, dia seperti dia. Dia punya sepeda motor, wah saya pengen punya itu, misalnya. Ya. Nah itu ghibtah, yang seperti itu diperbolehkan. Para nabi dan syuhada sampai menginginkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya itu, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula hadis dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allah subhanahu wa ta'ala, huqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib mendapatkan kecintaanku, wajib mendapatkan kasih sayangku, lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling mencintai karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya, dan wajib mendapatkan kasih sayangku, kecintaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, lil mutawasilina fiyya, bagi orang-orang yang saling menyambungkan silaturahmi. Wa huqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya, dan wajib mendapatkan kecintaanku terhadap orang-orang yang saling menasehati karena aku. Wa huqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, wajib mendapatkan kecintaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang saling berziarah, saling berkunjung karena aku. Wa huqqat mahabbati lil mutabadhilina fiyya, dan wajib mendapatkan kecintaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang saling berkorban, saling memberi karena aku. Wal mutahabbuna fi ala wal mutahabbuna fiyya ala manabira min nurin, dan orang-orang yang saling mencintai karena aku, ala manabira min nur, mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari kaca. Yaghbituhumun nabiyuna wasiddiquna wasyuhada. Para nabi, para as-siddiqun dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, mereka menginginkan seperti orang-orang yang telah mendapatkan cahaya, mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini keutamaan pada hari kiamat bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sedemikian besar, sehingga para nabi pun menginginkannya. Sehingga para syuhada, orang-orang yang meninggal mati syahid, pun ingin mendapatkannya. Orang-orang as-siddiqun yang jujur keimanannya pun, mereka menginginkan. Semua itu diperoleh. Mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya itu diperoleh, yaitu dengan menumbuhkan rasa cinta kita kepada saudara-saudara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan lain, annal mar'a yuhsyaru ma'a man ahab. Keutamaan orang yang berukhuwah karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu annal mar'a, sesungguhnya seseorang yuhsyaru ma'a man ahabba, akan dikumpulkan bersama orang yang mencintainya, bersama orang yang ia cintai. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anis sa'ah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hari kiamat. Faqala, laki-laki itu bertanya, matas sa'ah? Kapan terjadinya hari kiamat? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala, maka laki-laki itu menjawab, "La syai'a." Tidak ada yang dipersiapkan. Sedikit pun tidak ada. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Kecuali, tidak ada yang dipersiapkan sesuatu pun kecuali anni uhibbullaha wa rasulahu, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Itu saja. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini menunjukkan apa? Keutamaan. Keutamaan cinta karena Allah. Karena cinta karena Allah inilah yang akan menjadikan dia berkumpul dengan orang yang ia cintai. Di dalam hadis ini diceritakan, seorang laki-laki yang bertanya tentang hari kiamat, ditanya balik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah engkau siapkan? Laki-laki ini menjawab, tidak ada yang disiapkan kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. masuk jannah karena dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika mendengar dialog ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu merasa gembira dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Hadis ini kan diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ketika terjadi dialog seperti itu, Anas bin Malik tahu dan terkesan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka apa kata Anas bin Malik ketika mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Qala Anasun fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bi mithlihi a'mali. Kata Anas bin Malik, maka saya pun mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, saya menginginkan, berharap akan bersama dengan orang-orang yang saya cintai tersebut. Meskipun saya belum beramal seperti amalnya mereka, belum beramal seperti amalnya Abu Bakar, amalnya Umar. Tapi karena cinta kepada Abu Bakar dan Umar, karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Anas berharap akan disatukan dengan mereka semua. Ini keutamaan mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Demikianlah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian berdasarkan hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang menyatakan, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim, faqala sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, wahai Rasulullah, seseorang yang mencintai satu kaum sementara ia tidak menjumpai kaum tersebut. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai walaupun belum bertemu. Ini keutamaan yang sangat besar dari orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan lainnya annal mahabbata fillahi minal iman, sesungguhnya mencintai karena Allah yang didasari keimanan, wa ifsa'us salam sababun lihusuliha, dan menebarkan salam merupakan sebab berhasilnya seseorang untuk mendapatkan mahabbah fillah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian beriman, tidaklah sempurna iman kalian hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum, maukah aku tunjukkan dengan sesuatu yang apabila kalian mengamalkannya, tahabbatum, kalian akan saling mencintai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang hadis wala tu'minu hatta tahabbu, tidaklah beriman seseorang sampai ia saling mencintai. Ma'nahu la yakmulu imanakum wala yasluhu halukum fil imani illa bitahab, tidaklah sempurna keimanan kalian dan tidaklah menjadi baik keadaan diri kalian di dalam keimanan illa bitahab, kecuali dengan saling mencintai. Keimanan kalian tidak akan sempurna, keadaan kalian pun tidak akan menjadi baik ya, di dalam masalah keimanan illa bittahab, kecuali dengan saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan upaya, cara untuk meraih ya, cara untuk meraih mahabbah ini, kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa saling mencintai, yaitu dengan afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya, mudah caranya, cuman menebarkan salam, assalamualaikum, lewat orang, assalamualaikum, lewat salam, assalamualaikum. Cuma kadang-kadang syaitan ini membisikkan sesuatu yang jelek kepada kita. Ya, sudah salam berkali-kali tidak dijawab ya, kemudian ya, syaitan akan bisikan, udahlah nggak usah salam, preman disalami nggak jawab, percuma nggak jawab ya, tetangga nggak beres disalami, percuma, dah nggak usah salam lagi, kan begitu biasanya. Assalamualaikum, diam saja. Karena tetangganya gak suka sama salafi. Assalamualaikum, diam aja. Akhirnya percuma disalami ya. Kan begitu syaitan itu. Padahal kita memberi salam ini ya, bukan ingin supaya dijawab toh? Kita memberi salam bukan supaya ingin dibalas salam kita kan. Kita memberi salam karena kita ingin menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memberi salam karena kita ingin menunaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afsukan gedung, tebarkan assalama bainakum, salam di antara kalian. Tebarkan. Yang diperintahkan itu untuk menebarkan. Nah, kalau dibalas enggak dibalas itu nomor sekian. Yang terpenting saya menghidupkan sunnah. Lah terus kemudian gara-gara tetangga yang gak mau jawab, terus saya mematikan sunnah. Loh, saya lebih jelek berarti daripada tetangga ini. Oh, tetangga ini gak pernah taklim kok. Pantas kalau gak menjawab salam. Lah terus saya taklim, terus mau menyebarkan salam, terus mematikan sunnah karena gak mau salam lagi. Lebih jelek mana? Tetangga atau orang yang taklim terus mematikan sunnah? Ya karena itu tetap saja salah. Mau dijawab, mau tidak. Niatnya adalah dalam rangka untuk menghidupkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang tidak menjawab, ya terserah dia. Urusannya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita lantas, udahlah gak usah salam lagi. Nah berarti kita sudah mematikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mematikan sunnah. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. yang akan menjadikan ya, turunnya bala, karena sunnah sudah dimatikan oleh orang yang justru mengerti tentang sunnah. Ini berbahaya. Oleh karena itu salam, salam terus, mau dijawab mau tidak. Ini prinsip di dalam menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lantas kemudian tidak dijawab, kita patah semangat, malah kemudian kitanya yang tidak menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dengan cara yang telah dicontohkan atau disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan afsus salama bainakum, menebarkan salam di antara kalian, maka tebarkan salam kita kepada seluruh segenap kaum muslimin yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Mudah-mudahan dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Allah memberikan pertolongannya. Ima orang itu diberi hidayah, ima kemudian kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang lainnya akan didapat. Ini yang terpenting, yaitu bagaimana kita berusaha untuk terus menghidupkan ukhuwah. Dan diantara salah satu cara menghidupkan ukhuwah yaitu membangun cinta kasih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan itu pula kemudian kita agar tumbuh rasa cinta karena Allah itu, kita tebarkan salam diantaranya. Dan banyak cara yang lainnya, saling memberi termasuk diantaranya upaya untuk menumbuhkan cinta. Tahadu tahabu, saling memberilah kalian sehingga kalian saling mencintai. Artinya apa? Dengan saling memberi akan menumbuhkan rasa saling mencintai. Jadi kalau ada tetangga kita yang membenci, benci kepada kita karena kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itu tadi, tebarkan salam kepada tetangga itu. Kemudian apa? Kemudian beri sesuatu kepada tetangga tersebut. Insya Allah Allah akan luluhkan hatinya. Biiznillah Allah akan luluhkan hatinya, dan kemudian orang itu akan jadi baik. Karena apa? Karena ini adalah cara yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian hubungan kita, akhlak kita, muamalah kita dengan orang-orang di sekitar kita, tetangga kita akan menjadi bertambah baik. Dan ini yang kita harapkan tentunya. Mudah-mudahan dengan sedikit dibaca beberapa hadis, keutamaan ukhuwah ini, keutamaan berukhuwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita lebih semangat lagi untuk mengamalkan apa yang dipelajari pada kesempatan siang hari ini. Karena ukhuwah ini, terbangunnya ukhuwah ini akan menjadi landasan, fondasi bagi terajutnya ta'awun. Bagi terajutnya ta'awun, saling menolong. Nah, kalau sudah ta'awun bisa berjalan dengan baik, maka dakwah pun kita berdakwah, kita menebarkan menebarkan risalah, menebarkan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Kata panitia jam 11.04 istirahat katanya. Lonceng pertama ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.